Senja itu flamboyan berguguran seorang darah memandang terpukau satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan bumi. Flamboyan itu diraih wajahnya terlihat sayang, flamboyan berguguran berjatuhan berserakan. Sejak itu sandaran berharapan esok lusa bersemi kembali. Wajahnya terlihat sayup, flamboyan berguguran berjatuhan berserakan. Sejak itu sang bersemi kembali.